Mitra Bisnis, Ketua Umum Apindo Sofyan Wanandi menyarankan pemerintah membuka pintu lebar-lebar bagi investor asing yang ingin membuka usaha pendidikan di Indonesia. Sofyan mengatakan minat sekolah ke luar negeri terus meningkat karena kurangnya perguruan tinggi yang berkualitas di dalam negeri. Data Indeks Pembangunan Manusia tahun 2012 dari United Nations hanya menempatkan Indonesia pada peringkat 121 dari 187 negara. Untuk membahas tentang hal ini, kami telah terhubung dengan Ketua Satu Gaikindo, Yongki Sugiarto. Pak Yongki, apa komentar Anda soal ini? Kalau saya berpendapat pendidikan itu penting sekali ya untuk sebuah negara atau bangsa seperti Indonesia. Biar bagaimanapun kita akan bisa lebih maju di dalam segala bidang kalau pendidikan masyarakat Indonesia ini terus ditingkatkan. Memang ya sudah sewajarnya kalau yang namanya sekolah, yang namanya perguruan tinggi dan lain-lain itu terus harus ditingkatkan. Apapun bentuk daripada strukturnya, silakan saja, apakah itu 100% lokal, apakah itu ada bantuan dari asing, atau dibuka tadi masalah investasi dari luar, yang mana-mana aja. Yang penting pendidikan itu harus betul-betul ditingkatkan terus agar masyarakat lebih majulah dari segala bidang pengetahuan dan seterusnya. Karena kita perlu membangun industri, perekonomian, dan lain-lain, ya kan? Itu kan diperlukan satu kecerdasan dari masyarakat Indonesia gitu. Kalau investor-investor asing itu semua membuka sekolah baru di Indonesia, apa tidak akan semakin menghilangkan rasa nasionalisme para generasi muda, Pak? Ya itu kan tinggal ngatur kurikulumnya saja, ya kan? Kurikulumnya saja kan kalau masalah matematik, emang ada perbedaan apa matematik luar negeri dengan matematik di Indonesia? Kan sama, ya kan? Kalau misalnya kimia, kimia di luar negeri sama kimia di Indonesia kan sama, ya kan? Kalau masalah kultur, itu lain, ya kan? Tapi kalau masalah tadi kita bicara yang saya sebutkan dari matematik, lalu apa namanya kimia atau apa, ya saya rasa sama aja kan? Tidak akan melunturkan kebudayaan Indonesia kan? Kalau andai kata kita belajar matematik gurunya misalnya dari luar negeri misalnya, kan sama aja gitu. Kita harus lihat juga apa yang jadi bisa mempengaruhi, tentunya kita tetap harus Indonesia tetap diutamakan gitu. Tetapi kalau pelajaran-pelajaran atau kurikulumnya bisa diatur sedemikian rupa, saya rasa tidak ada masalah ya. Berarti kalau begitu sekolah-sekolah lokal yang sudah ada bisa tergerus dong, Pak? Enggak lah, kenapa mesti tergerus? Kenapa mesti takut bersaing dengan perguruan asing? Tidak perlu takut kan, itu yang menurut saya ada. Tinggal sekarang yang di dalam negeri ini juga harus bisa mendapatkan guru-guru, dosen-dosen juga yang berkualitas kan. Malahan kalau menurut saya peluang daripada perguruan lokal lebih besar dari asing, karena asing pasti selalu lebih mahal kan biaya olahnya dan lain-lain, karena dia harus membayar misalnya guru, dosen dan lain-lain dengan mata uang asing, sedangkan lokal kan tidak terlalu mengharuskan demikian. Tapi peluangnya justru perguruan tinggi nasional juga besar sekali, tinggal kita harus mencari tentunya tadi guru-guru, dosen-dosen yang berkualitas tinggi, itu aja. Dan yang terutama juga menerapkan disiplin yang tinggi juga, ya kan? Saya rasa itu aja, dan tidak akan tergerus kalau menurut saya sih. Apa ada saran atau yang mau Bapak sampaikan untuk pemerintah terkait hal ini, Pak? Saya tidak terlalu membidangi soal pendidikan, tetapi saya mengatakan bahwa ini penting sekali dari mulai sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Harus ditingkatkan terus karena masyarakat Indonesia perlu pendidikan. Karena kita menyongsong hari depan yang lebih baik sekarang ini, dan kita mau masyarakat Indonesia ini berpengetahuan yang luas dan tinggi gitu, ya kan? Maka dari itu saya pikir pemerintah harus segera mendorong adanya perguruan-perguruan tinggi atau sekolah-sekolah dari mulai sekolah dasar di Indonesia ini, baik itu lokal maupun membuka pintu juga untuk asing, dengan catatan tadi kurikulumnya dijaga, ya kan? Supaya yang tadi Anda sebutkan tidak luntur dan lain-lain kan, tetap kita menjunjung tinggi kultur Indonesia di dalam sekolah ini, karena kita mendapat segala sesuatu kan dari sekolahan, dari mulai SD sampai dengan perguruan tinggi, ya kan? Dari situlah kita dididik semuanya, baik itu disiplin maupun pengetahuan-pengetahuan yang lain. Kita belajar, namanya juga sekolah kan. Nah itu di situ kita digembleng. Nah itulah yang penting, kurikulumnya yang harus juga ditelaah dan dicermati serta dijaga oleh pemerintah kita. Demikian Ketua Satu Gaikindo Yongki Sugiarto, saya Kori Lumenta.